sampai salah satu bagian dari badan dunia pun ikut mengomentari peristiwa tersebut. Peristiwa kekerasan tersebut sangat memilukan hati manusia yang beriman, sangat memilukan hati para pendidik, orang tua, dan orang-orang yang masih memiliki akal sehat. Sebelumnya, peristiwa lain juga berlangsung di daerah Demak. Seorang murid menusuk gurunya hanya disebabkan gurunya memberi vonis kepada muridnya tersebut dengan rapor merah, dengan perilaku, dengan penilaian terhadap perilakunya yang suka bolos, kemudian juga hasil nilai ujiannya juga tidak baik, intinya penilaiannya tidak baik. Anak tersebut nekat membawa senjata, kemudian menusuk gurunya. Belum peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak terliput oleh media massa. Entah itu peristiwa tawuran, entah peristiwa yang baru kemarin. Saya di Purbalingga, peristiwa di Purbalingga ada acara anak-anak pondok ya seusia SMP. Di sabet, entah celurit, entah senjata tajam apa, ketika mereka pulang ya, di mobil bak terbuka, kemudian anak tersebut sedang memainkan HP ya, kemudian ditebas dengan senjata tajam. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu tidak ada, tentu ada sebab, tidak begitu saja terjadi. Seperti misalnya di Demak, ia melakukan tindakan nekat tersebut karena merasa apa yang dilakukan oleh gurunya bagi dia terlalu berlebihan. Dia anak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bekerja, masih usia SMA, ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga kadang mungkin sering bolos karena pekerjaannya itu. Dan dengan sebab bekerjanya itu mungkin kurang waktu untuk belajar sehingga nilai-nilainya tidak bagus. Banyak hal-hal yang bagi kita sebenarnya permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan secara baik, diselesaikan dengan penuh kebijakan, sehingga tindakan-tindakan kasar, tindakan-tindakan kekerasan bisa dieliminir, bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Upaya pemerintah tentu sudah sedemikian gencar termasuk diantaranya memberlakukan ruang lingkup pendidikan sebagai tempat yang ramah bagi anak didik. Tempat yang ramah bagi anak-anak yang bersekolah di situ. Selain tentunya upaya-upaya lain, upaya-upaya dengan menghindari berbagai macam bentuk kekerasan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan begitu kerap terjadinya tentu menyisakan pertanyaan bagi kita. Ada apa sebenarnya di dalam dunia pendidikan kita? Anak-anak dididik, tetapi warna kekerasan itu masih muncul. Anak-anak itu diajari, disekolahkan, tetapi perilaku kasar, perilaku keras, kekerasan malah sering terjadi. Inilah yang menjadikan keprihatinan kita. Warna kekerasan itu masih sedemikian kental di tengah kehidupan kita. Maka penting sekali bagi kita membekali anak-anak kita dengan perilaku-perilaku yang santun, perilaku-perilaku yang menjadikan mereka tidak mendapatkan contoh, tidak mendapatkan contoh terutama dari orang-orang di sekitarnya, entah itu dari orang tua, entah itu dari saudara-saudaranya, tidak mendapatkan contoh bagaimana perilaku kasar, bagaimana perilaku yang bersifat kekerasan itu terjadi. Terkadang kita masih menemukan di dalam rumah kita sendiri sikap-sikap kasar, sikap-sikap keras itu muncul, bahkan menonjol. Dan inilah sebenarnya yang kita sendiri seringkali menukil, mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan sikap-sikap kelemah lembutan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Sesungguhnya sikap lembut itu bila melekat pada sesuatu, niscaya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Dan bila sikap lemah lembut itu tercerabut dari sesuatu, niscaya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Ini contoh bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian sering kita dengar, sedemikian sering kita mendapatkan siraman rohani dengan hadis-hadis yang semisal ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengarahkan kepada kita untuk menunjukkan sikap lemah lembut kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini tentu akan memberikan kebaikan bila mana sikap lemah lembut itu terus ditunjukkan, terus diperlihatkan, terus menjadi bahagian dari keteladanan kita kepada anak-anak. Kesalahan anak bisa saja itu terjadi, tetapi kesalahan anak perlu sikap sabar dari kita. Kadang-kadang mungkin berulang. Kesalahan yang sama kadang berulang 1, 2, atau 3 kali. Atau terkadang bahkan anak kita bertobat dari kesalahan itu, tapi karena ada teman kemudian terpicu lagi untuk melakukannya. Selama kesalahan itu tidak membahayakan dirinya, selama kesalahan itu ia niatkan untuk bisa diperbaiki, maka alangkah lebih baiknya bila kita seraya terus membimbing dia, membimbing anak kita, juga kita memberi kesempatan kepada anak itu untuk memperbaiki diri. Karena sikap keras kita bisa menjadi sesuatu yang blunder, sesuatu yang tidak kita harapkan. Maksudnya ingin tegas kepada anak yang bersalah, tetapi sikap tegasnya ini lebih kuat cenderung untuk sikap keras, sehingga pemberontakan itu pun timbul pada diri anak. Timbul ketidakpuasan pada diri anak atas sikap keras kita. Nah, ini yang sangat berbahaya. Terutama pada usia remaja, anak-anak usia remaja, yang perlu sekali untuk kita selami hatinya, perlu sekali untuk kita rengkuh dia, rangkul, bukan dengan cara memukul, tetapi merangkul, dengan cara berdialog dengan dia, dengan cara banyak berbicara dengan dia, sehingga apa yang terjadi pada dirinya, kegundah gulanaan yang terjadi pada dirinya, kecemasan-kecemasan yang terjadi pada dirinya, sikap-sikap tidak puas pada dirinya, bisa kita fahami. Masalah-masalah yang ada pada dirinya bisa kita telusuri untuk kemudian kita carikan solusinya. Seorang anak bisa saja karena lingkungan, karena dorongan teman, sehingga ia melakukan kesalahan. Maka beri kesempatan anak tersebut untuk bisa memperbaiki diri, sehingga dengan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri tersebut, ia sadar kalau apa yang selama ini ia lakukan adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, membangun kesadaran pada diri anak bahwasannya apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, apa yang dia lakukan akan merugikan dirinya dan orang lain tentunya, itu adalah salah satu cara yang harus kita tempuh agar mereka bisa menyadari bahwasannya, oh, melakukan seperti ini adalah sebuah kesalahan. Disitulah letak bagaimana kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, untuk bisa berbicara dengan anak-anak kita. Buruknya komunikasi kita dengan anak itu bisa menjadi salah satu sebab masalah-masalah yang terjadi pada diri anak tidak bisa tergali dengan baik. Bisa tidak terbaca oleh kita. Kenapa? Karena komunikasi yang buruk, cara berkomunikasi yang tidak baik. Nah, ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Dalam surat Luqman kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana seorang yang bernama Luqman yang kemudian namanya dicantumkan di dalam Al-Quran, apa yang ia nasihatkan kepada anaknya menjadi sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengungkapkan tentang apa yang diungkapkan oleh Luqman kepada anaknya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan oleh engkau salat, wa'mur bil ma'ruf, kemudian perintahkan untuk perkara yang ma'ruf, kerjakan perkara yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah. Cegah oleh engkau perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpa dirimu. Inna dzalika min 'azmil umur. Yang demikian itu merupakan perkara yang sangat penting. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama kita mendapatkan faedah bagaimana Luqman bisa mendialogkan, bisa mengkomunikasikan nasihat tersebut kepada anaknya. Inilah perkara yang penting, bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, mengkomunikasikan perkara-perkara yang ada pada diri kita dan perkara-perkara yang mungkin muncul pada anak kita. Faktor kedekatan kadang-kadang mempengaruhi antara kita sebagai orang tua dengan anak. Karena kesibukan kita, kadang kita tidak dekat dengan anak. Ketiadaan rasa dekat kita dengan anak ini bisa memunculkan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ketika anak itu memiliki masalah, karena dia tidak merasa dekat dengan orang tuanya, ia tidak bisa menguraikan, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga dengan tanpa bimbingan dari orang tua, dengan tanpa bimbingan dari orang-orang yang lebih dewasa, ia kemudian mengambil langkah sendiri. Kalau langkahnya baik, masya Allah, alhamdulillah. Tetapi yang kita khawatirkan, ia mengambil keputusan sendiri, mengambil langkah sendiri, kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ini penting sekali, kita sebagai orang tua hendaknya berusaha untuk bisa dekat dengan anak-anak kita. Berusaha untuk senantiasa merengkuh mereka, merangkul mereka dengan berbagai media yang tentunya kita bisa melakukannya. Media misalnya berekreasi bersama, media dengan cara duduk bersama, makan bersama, atau suasana kebersamaan lainnya yang bisa kita lakukan dengan anak kita. Itulah untuk upaya membangun kedekatan, membangun kedekatan. Sehingga kita berusaha untuk bisa menyempatkan waktu kita agar bisa bercengkrama dengan anak-anak kita. Dialog antara Luqman dengan anaknya ini menunjukkan bahwasannya ada kedekatan. Ada kedekatan antara seorang ayah dengan anaknya. Contoh yang lain kita dapatkan pula dengan kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Di saat menjelang sakratul maut menghampiri dirinya, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam masih berupaya untuk bisa mendialogkan, mengkomunikasikan apa yang ada pada dirinya kepada anak-anaknya. Dalam keadaan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam menjelang maut menjemput dirinya. Saat kematian akan menimpa dirinya, Nabi Ya'qub masih bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti? Apa yang akan kalian ibadahi nanti? Ketika diri saya sudah meninggal dunia. Itu adalah bentuk pertanyaan dari seorang ayah kepada anaknya. Sebuah pertanyaan yang ingin menguji sampai sejauh mana keimanan tauhid yang ada pada diri anaknya. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita terjemahkan sebagai rasa khawatir orang tua terhadap kesesatan di dalam teologis, di dalam berketuhanan. Kekhawatiran menimpa pada anaknya. Ketika anaknya melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, na'udzubillah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Ya'qub sebagai orang tua, bagaimana Luqman sebagai orang tua mengkomunikasikan nasihat-nasehatnya, mengkomunikasikan keinginan-keinginan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian nasihat yang lainnya dari Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka lin-nas." Jangan engkau bersikap angkuh. Jangan dirimu memiliki sikap angkuh di hadapan manusia. Wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan sombong. Jangan memalingkan wajah ya, di hadapan manusia karena angkuh, karena sombong. Dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Inna allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap membanggakan diri lagi sombong. Ini pun nasihat yang mulia, nasihat yang sedemikian agung. yang bisa dikomunikasikan oleh Luqman kepada anaknya. Seseorang yang tidak memiliki kedekatan, seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional, ada jarak antara dirinya dengan anaknya misalnya, tentu akan mengalami hambatan-hambatan bila mana harus menyampaikan kalimat-kalimat yang indah sebagaimana diungkapkan oleh Luqman di dalam ayat tadi. Disinilah pentingnya kita sebagai orang tua berupaya untuk bisa dekat kepada anak-anak kita, sehingga perilaku-perilaku anak kita setidaknya bisa kita deteksi sedini mungkin bila ada sesuatu yang bermasalah pada diri anak. Apalagi di tengah media sosial yang sedemikian gencar, sedemikian masif, yang sedemikian banyak mempengaruhi perilaku anak, maka sudah semestinya kita sebagai orang tua untuk bisa lebih mendekat lagi kepada anak-anak kita. Termasuk anak-anak kita yang berada di pondok, manfaatkan waktu-waktu untuk bisa berkunjung, manfaatkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan anak, manfaatkan waktu-waktu itu semaksimal mungkin. Bila tiba waktu untuk berkomunikasi, bila tiba waktu untuk berkunjung, maka semaksimal mungkin menyempatkan, menggunakan waktu-waktu tersebut untuk bisa bertemu dengan anak-anak kita. Sebab salah satu yang perlu mendapat perhatian ketika anak kita masuk ke pondok adalah bagaimana upaya kita agar bisa senantiasa berkomunikasi dengan anak, bisa berupaya mendekat kepada anak. Kedekatan kita dengan anak itu sangat mempengaruhi keadaan jiwa, mental daripada anak-anak kita. Dan kita bisa mengambil pelajaran, salah satu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan saya dan orang yang mengkafil anak yatim, ya, beliau memberikan isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Artinya ada kedekatan, ada keutamaan orang yang mengkafil anak yatim. Artinya mengkafil anak yatim bukan semata-mata mendanai anak yatim tersebut, tetapi ia ikut merawat, ia ikut memperhatikan, ia ikut mendidik anak-anak yatim tersebut. Kenapa demikian? Karena anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki figur ayah. Ia sudah tidak memiliki figur ayah. Padahal di dalam sebuah keluarga, figur seorang ayah itu sangat besar peran dan pengaruhnya pada jiwa dan mental anak. Maka sedemikian penting peran kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Mungkin kita sekarang tidak merasakan, atau bahkan mungkin karena kesibukan kita, kita tidak bisa mendeteksi bahwasanya anak-anak kita itu sebenarnya rindu dengan kita sebagai orang tua. Karena kesibukan kita, kita tidak bisa mendeteksi kalau anak-anak itu rindu dengan kita. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan kita karena kesibukan kita juga, sehingga tidak merasakan bahwasanya anak kita sedang menanti kehadiran kita, sedang menanti kedatangan kita. Itu salah satu bentuk ada perasaan kesepian. Kadang-kadang anak-anak terutama memasuki usia-usia remaja, ada masa-masa merasa dirinya sepi, sunyi, ada sesuatu yang perlu untuk mendapatkan kehangatan dari orang tua. Nah, karena itu komunikasi yang baik dengan anak adalah merupakan salah satu sebab, ya, ba'dallah tentunya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia berikhtiar untuk bisa membangun komunikasi kepada anak. Dari situlah kita akan bisa memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang. Dari situ pula kalau kita sebagai pengurus pondok dekat dengan anak-anak, dari situ pula kita sebagai pengurus pondok akan bisa memberikan pendidikan yang berkasih sayang. Kasih sayang itu tidak akan bisa diberikan kalau kita ada jarak. Jarak antara anak didik dengan diri kita. Jarak antara ayah dengan anaknya. Jarak antara ibu dengan anaknya. Di situlah penting kita berusaha untuk bisa mendekat kepada anak-anak. Di dalam ayat ke-19 dari surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masjika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Waqsid fi masjika, sederhanakan dirimu dalam berjalan. Waqdud min sautik, lunakkan suaramu. Lunakkan suaramu. Jadikan tutur katanya menjadi tutur kata yang santun. Inna ankarul aswat, sesungguhnya seburuk-buruk suara. La sautul hamir, sungguh suara keledai. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, fal ihsanu ila al-awlad, maka bentuk sikap ihsan kepada anak-anak, bentuk sikap bersikap baik kepada anak-anak, tarbiyatuhumut tarbiyatal hasanah annafi'ah, yaitu memberikan pendidikan kepada mereka dalam bentuk tarbiyatal hasanata annafi'ata, yaitu dengan bentuk memberikan pendidikan al-hasanah, pendidikan yang baik, annafi'ah, pendidikan yang memberi manfaat. Min khairi ilmin, dalam bentuk memberikan sesuatu yang baik dari ilmu. Yata'allamuhul walad, mengajari anak-anak. Mengajari anak-anak tidak mesti dengan kita berkata kepada anak, memberikan nasihat. Itu pun penting, memberikan nasihat. Tetapi ada yang perlu mendapat perhatian kita. Selain memberi nasihat, yaitu memberikan keteladanan. Sehingga di awal tadi saya sampaikan, jangan sampai anak kita mendapatkan keteladanan yang buruk. Upayakan bahwasannya diri kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan contoh yang buruk, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk melihat sesuatu yang buruk, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi penilaian atau mendapatkan pelajaran yang jelek. Kenapa? Karena di rumah kita yang ada adalah keteladanan yang baik, keteladanan dari orang tuanya, keteladanan dari ibu dan ayahnya, keteladanan dari saudara-saudaranya. Sehingga anak di rumah tidak pernah mengenal kata-kata yang kasar. Sehingga anak di rumah tidak mengenal pertengkaran-pertengkaran. Sehingga anak di rumah tidak mengenal kekerasan. Semuanya berporos pada diri kita sebagai orang tua. Tapi ketika orang tua emosi, marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar, disitulah anak menemukan atau bahkan mendapat pelajaran adanya perilaku kasar, adanya ungkapan-ungkapan kasar. Dan dari situ anak kemudian meniru. Ada satu hal yang terjadi, ini terjadi baru beberapa bulan yang lalu, terjadi di sebuah pondok salafi. Ya, mungkin sebabnya karena subkulisan, artinya keperucut, apa ya artinya, kalimat yang lepas, tidak terkontrol. Terjadi dalam sebuah khutbah Jumat. Ya, sebagaimana kita maklumi, khutbah Jumat di masjid pondok tentu dihadiri oleh para santri. Khatibnya mengungkapkan kata-kata, kalimat yang menyebut nama sebuah binatang dalam bahasa daerah. Tapi dengan intonasi yang tinggi, dengan intonasi yang kelihatan emosional. Saat itu mungkin tidak menyadari kalau apa yang terucap itu mungkin baik-baik saja. Tapi setelah hari Jumat itu berlalu, seorang pengajar di sana mendengar kok anak-anak mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus nih. Ke temannya kok bilang, menyebut nama binatang itu. Ya. Terus ditegur anaknya. Hei Fulan, kamu kok kata-katamu kasar begitu ke temanmu, menyebut nama binatang lagi? Jawaban dari anak ini, kan itu yang khutbah Jumat kemarin mengucapkan itu juga. Lihat, ya, kata-kata orang yang lebih dewasa, ya, katakanlah mungkin itu ustad atau mungkin itu pengajar di situ, dijadikan referensi untuk sebuah ucapan yang buruk. Dijadikan rujukan. Padahal jelas itu perbuatan yang tidak bagus, ungkapan kata-kata yang tidak bagus. Tapi itu kemudian menjadi alasan pembenaran. Hanya mengucapkan sebuah nama binatang, tapi kemudian itu digunakan untuk, kata-kata nama binatang itu digunakan untuk ke orang lain, ditiru oleh santrinya, singkatnya begitu. Ini satu contoh bagaimana memberi keteladanan dengan sikap tutur kata yang baik itu akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dengan kalimat at-tarbiyah al-hasanah an-nafi'ah. Pendidikan yang hasanah, yang baik. Tidak hanya sekedar baik, tetapi an-nafi'ah, memberi manfaat. Memberi manfaatnya kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Apa bentuk manfaatnya? Bentuk manfaatnya adalah menjadikan mereka bisa bertutur kata dengan santun. Bisa bertutur kata dengan sesuatu yang terhormat. Bisa bersikap, bertingkah laku, berperilaku, beramal dengan sesuatu yang an-nafi'ah. Tidak hanya al-hasanah, tidak hanya baik, tetapi an-nafi'ah, memberi manfaat. Manfaatnya apa? Kepada teman-temannya. Teman-temannya pun menjadi berperilaku baik, bertutur kata baik. Tidak mendapat contoh sesuatu yang tidak baik. Itu an-nafi'ah. Pendidikan yang seperti itulah yang kita harapkan. Dari kita sebagai pendidik, ya, tentunya di pondok-pondok, pesantren, juga kita sebagai orang tua di rumah. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menukilkan ayat surat At-Tahrim ayat ke-7. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka? Yaitu dengan cara sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajari diri kalian dan keluarga kalian al-khaira, dengan nilai-nilai yang khair, yang baik. Wa addibuhum, dan didik mereka. Nah, mendidik mereka diantaranya dengan memberi keteladanan, dengan memberi contoh yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendidik para sahabat, mentarbiyah para sahabat dengan cara memberi keteladanan. Maka diingatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun hasanah ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak hanya mendidik dengan cara memerintah atau menyuruh, tetapi beliau juga uswatun hasanah, memberi contoh teladan yang baik. Itulah hakikat daripada pendidikan. Sehingga dengan memberikan contoh teladan yang baik, baik dalam hal tutur kata ataupun perbuatan, anak tidak memberi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang jelek dari orang tuanya. Dengan memberi contoh yang baik, memberi keteladanan yang baik, anak tidak memiliki ruang, tidak memiliki waktu untuk melihat sesuatu yang jelek dari orang tua atau dari pendidiknya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.